على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه الإمام البخاري في صحيحه. حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذني من ظلمة الجهل والدواجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من لنا وحدانا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجمع الكريم العظيم، والحمد لله الذي جمعنا في هذه المناسبة في هذه الليلة. ربطنا الله وإياكم بأقوى الارتباط بأقوى النور وبأقوى البركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مبارك عليه وعلى آله. من بعد بجيك حضرة الله سبحانه وتعالى يمها نهور يمها منبوكا كنهورا جدلم كهدوبا جيوا يمها منجدكان دتك دتك adalah berlian-berlian abadi untuk mencapai kedekatan kepada ilahi, sehingga sampailah kabar kepada kita dengan seindah-indah kabar yang merupakan samudra luas ilahi, mutiara pembuka keribaan Allah, rahasia cahaya kebahagiaan dunia dan akhirat, rahasia membuka keluhuran dunia dan akhirat, rahasia membuka kesucian dan keindahan yang membuat hati tenang dalam keadaan iman, dalam keadaan ihsan dunia wal akhirat. Ya marhaba ya marhaba tafadhal. يحيى حبيب أحمد بن علي بن علي الكعب متعنا الله به يتفضل مشكورا قلو كده أنا كده تنتهي الله من سلطين لما سيا ساتو كلاس ما سيا ودب عسين لكي بارم لبيب جعفر. أجرين حضرات إن دمياكنا الله maka bersabdalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang suara beliau menerangi jiwa para sahabat dengan kalimat-kalimat yang mengangkat derajat mereka menuju puncak keluhuran, yang wajah beliau mengangkat mereka menuju puncak-puncak keluhuran. Seraya berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardah, ya Rasulullah, idza ra'aynaka raqqat qulubuna. Wahai Rasulullah, jika kami melihatmu bergetar hati kami terangkat menuju keluhuran. Wajah Sayyidina Muhammad, jika wajah itu berkata seakan-akan mutiara berjatuhan dari bibirnya atas indahnya suara beliau. Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, tiada suara lebih indah kami temui dari suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berbicara. Jika beliau bicara di saat hajatul wada dihadiri puluhan ribu sahabat, suaranya yang paling depan sama jelasnya dengan suara yang paling belakang mendengar. Tiada speaker saat itu, namun angin tidak tidak berani memotong suara Muhammad Rasulullah. Suara itu menembus Arsyur Rahman di dalam munajat. Hadirin hadirat, seraya berfirman dalam hadis yang baru saja kita, beliau bersabda dalam hadis yang baru saja kita baca, ya, seorang hamba tetap berada di dalam salat, la yazalul abad fi salatin, dia adalah seorang hamba itu tetap dia di dalam pahala salat selama ia menantikan salat di dalam masjid dalam keadaan suci, selama ia tidak membatalkan kesuciannya. Duduk di masjid nunggu salat, nunggu saat asar datangnya dari ba'da duhur, itu hitungannya, hitungan terus salat walaupun kalian tidur. Tidur dulu punya. Dari tidur geletak udah batal menurut mazhab Syafi'i itu kan. Udah ngerti itu. Tidur ya tidak membatalkan salat kalau duduk. Ya, kalau duduk. Demikian. Jadi kita duduk ini satu jam nunggu, itu pahala sholat terus, padahal kita duduk. Ini yang menyabdakan Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah terjadi, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, di malam-malam terakhir, di saat-saat terakhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu sampai keluar di sepertiga malam. Sahabat semuanya ada yang dikir, ada yang sudah tidur duduk nunggu, tidak mau bergerak untuk melakukan salat isya kecuali bersama Sayyidina Muhammad. Mereka berkata tetap pada tempatnya, ditanyakan pada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wardaha, ya Aisyah asallan nas, kata Rasul bangun dari pingsan tengah malam. Ya Aisyah, orang sudah sholat belum? Isya. Yang tadirunak ya Rasulullah. Menunggumu wahai Rasulullah. Tuh. Mana yang lebih afdal? Padahal Rasul bersabda dalam sabda yang lain, amal yang paling afdal itu adalah sholat tepat pada waktunya. Tapi kok sahabat duduk semua nunggu Rasulullah? Sholat tepat pada waktunya masih di bawah derajat kemuliaan sholat bersama Sayyidina Muhammad. Alasan selanjutnya, para ulama mengambil hujjah kalau ada dars ta'lim seperti ini, kalau ini kan ada sholat isya. Jadi kan kita sering tuh, kalau ta'lim habis maghrib, sudah waktunya sholat isya, ta'limnya masih jalan. Boleh potong dengan azan terusin taklimnya, jangan udah selesai, udah pulang habis tutup selesai. Enggak begitu kalau taklimnya belum selesai, boleh teruskan. Kenapa? Karena menanti waktu sholat tadi adalah ibadah. Lain kalau kita mengulur waktu karena keduniawian, hari dulu urusan ini dulu urusan itu dulu. Kalau karena ilmu, lebih baik tunggu sampai selesai ilmu, selesai ini dipahami. Nanti ada yang enggak paham, keluar salah paham, bawa ilmu yang tidak dia pahami, tidak kembali lagi ke situ dan lain sebagainya. Selesaikan ilmu, ilmu selesai, salatul isya. Walaupun waktu sudah telat. Kenapa berbuat begitu? Rasul pernah berbuatnya. Sampai tengah malam, kita belum berada yang menunda salat isya sampai tengah malam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bangun tengah malam, lalu berkata, ya Aisyah, gim ilal wudu. Aisyah, bawa aku ke tempat wudu. Sampai tempat wudu, roboh lagi Rasulullah SAW. Baru sadarkan diri sepertiga malam. Setengah tigaan kalau kita. Bangun, ya Aisyah, selenas. Aisyah, apakah orang sholat? Belum, ya Rasulullah. Yang tadirunak. Pada tempatnya, enggak bubar. Satu pun tidak geming menantimu ya Rasulullah. Demikian keadaan para pecinta Sayyidina Muhammad. Mereka maunya sholat mereka itu ditulis. Aku pula. Fulan bin Fulan di tulisan amalnya bermakmumkan dengan Imam Muhammad Rasulullah. Di hadirat, ini ilmu yang saya jelaskan banyak belum dipahami sebagian orang. Ya, perlu kita ketahui ini. Jadi sebagian orang kalau sudah iqamah salat sudah selesai waktunya harus buru-buru, enggak gitu. Kalau lagi waktunya ilmu dijelaskan, tunggu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun beri contoh demikian dan ijma ulama pun demikian. Ada satu hal yang perlu saya jawab, masalah tinggal langsung aja ya. Lulus aja supaya enggak kelamaan, petata petiti. Masalah jamaah tabligh ini jadi gonjang ganjing sekarang mulai panas. Hadirin hadirat, jamaah tabligh itu muslim. Kalau mereka kufur, mereka enggak boleh masuk ke masjid. Kalau mereka muslim, kufur kita ngelarang masuk ke masjid. Tapi sebaliknya, masalahnya apa kita melarang? Kalau akidahnya merusak ahlus sunnah wal jamaah, kita jarin. Masuk ke sini mazhab Syafi'i pakai kunut, mau pakai kunut masuk, kalau masuk ke sini pakai kunut, di luar mau pakai mazhab ente mazhab langit silahkan, sini mazhab Syafi'i pakai kunut, ya ikuti di sini pakai Bismillahirrahmanirrahim jahran kalau mau jadi imam, kasih tahu. Ikutin enggak? Enggak ngikutin lah ya. Silahkan di tempat lain. Gitu. Jadi jangan jadi permusuhan. Baru datang berusir. Enggak boleh begitu. Karena di antara mereka banyak juga yang harus sunnah wal jamaah. Yang bisa kita rangkul. Yang bisa berjuang untuk ahli sunnah wal jamaah. Banyak di antara mereka yang mau lebih nabi. Cara-cara mereka banyak diambil oleh guru kita. Musnid Al-Arif Billah Al-Habib Umar bin Hafidh. Khuruj 3 hari sebulan dipakai oleh Sayyidul Habib Umar. Kita khuruj juga dulu 3 hari sebulan. Ke masjid-masjid juga. Kadang diusir, kadang diterima. Guru mulia kita juga pernah berangkat ke Pakistan. Habib Umar bin Hafidh hadir di istimewa jemaah tabligh. Jadi di antara mereka itu ada yang memang maaf berfaham wahabisme. Ada yang berfaham ahlus sunnah wal jamaah. Yang ahlus sunnah wal jamaah tidak bisa kesamakan dengan yang tidak seakidah dengan kita. Ya, mereka yang mengatakan maulid musyrik, ziarah syirik, tahlil syirik, ada orangnya. Ada yang tidak. Yang tidak jangan disamakan. Gitu. Kita dalam keadaan sekarang khususnya di Jakarta saya bicara ini. Da'i dan para ulama sedang diguncang. Majlis-majlis sedang siap untuk dihancurkan. Kenapa? Karena ada oknum, 1-2 oknum yang membuat majlis-majlis ta'lim di kota muslimin terbesar di muka bumi ini diguncang, akan masuk nanti intelijen Amerika dan lain sebagainya mulai menginterogasi ulama, kiai, habib, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Terus, ini bakal terus terjadi kalau seandainya kita tidak segera bersatu menyatukan saf. Makanya kita bersatu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, satu kalam. Urusan orang yang terjebak dalam hukum, silakan hukum. Negeri ini negeri hukum. Tapi lepas dari itu, kita sebagai muslimin jangan mau pecah belah. Ya, muslimin antara kita pecah, jangan pecah belah. Dosa, semua orang punya dosa. Oh, jadi maafkan saja dosanya, urusan dosa antara dia dengan Allah. Antara dia dengan Allah. Antara dia dengan orang sudah ada aparat yang mengatasinya. Setelah itu selesailah urusan kita apa. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu taala anhu berkata, jika kau lihat aib orang lain, barangkali aibmu lebih besar dari aib orang itu. Jika kau tidak pernah berbuat aib sebesar itu, barangkali Allah mengampuni aib orang yang besar itu dan belum mengampuni aibmu yang kecil. Saudara-saudariku yang dimuliakan, dijelaskan oleh guru mulia kita di dalam kitabnya Uh, dalam salah satu kitab beliau, beliau menjelaskan tentang kemuliaan Sayyidina Mu'ad bin Jabal diberitahu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam salah satu tuntunan kezuhudan, ya. Salah satu tuntunan kezuhudan, zuhud, yaitu wara', berhati-hati di dalam berbuat. Wahai Mu'ad, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kau tahu kau akan ditanya, bahkan atas debu yang pernah nempel di tanganmu itu akan ditanya oleh Allah setiap butirnya. Wahai Mu'ad, kau akan bertanggung jawab atas segala apa yang pernah kau perbuat, dan segala sesuatu yang tidak kau perkirakan itu akan ditanyakan. Di dalam kitab itu juga dijelaskan bagaimana seseorang mencari hal yang halal. Ini cerita seorang wanita salihah. Wanita salihah ini yang seperti ini kayaknya zaman sekarang mudah-mudahan Allah perbanyak jumlahnya. Yang model gimana, Bu? Dijelaskan oleh guru mulia kita, ambil salah satu riwayat yang ketiga, salah seorang wanita salihah, ia berkata, kalau suaminya mau kerja, suamiku berangkat kerja, kudoakan keberkahan. Jangan bawakan yang haram pada kami. Jangan bawa rizki yang membuat kami terjebak ke dalam api neraka. Jangan bawa kami makanan, minuman yang menyeret kami ke neraka. Kalau kau pulang dengan membawa itu, jangan pulang dengan membawanya. Kami rela tidak makan, tidak minum, haus dan lapar, asal tetap dalam ridha Allah. Ayo, ayo, tantangin, berani gak begitu? Lakinya digituin juga, aja luar biasa kerja. Padahal kalau pulang gak dapat yang halal, gak boleh gitu nanti. Dengan hadirat yang dimuliakan Allah, wanita salihah seperti ini susah nyarinya. Ya, maka dijelaskan kalau seseorang tidak berdiri, katakan oleh guru mulia kita, dari mana datang rezekinya yang halal dan yang haram, Allah tidak berdiri, dia masuk neraka jahanam dari pintu yang mana. Hadirin hadirat, kembali ke hadis yang kita sampaikan tadi, saya ingin memperluas sedikit, setelah itu kita baca doa penutup. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, orang siapa yang duduk di masjid menantikan salat isya, menantikan salat, maka ia terus dalam pahala salat sampai datangnya waktu salat selama ia dalam keadaan suci. Hadis ini diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, juga di dalam riwayat lain yang sama, ditambahkan oleh kalimat Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah radhiyallahu anhumah, bahwa wa antum mazaltum fil khair man tadartumul khair, atau kama qala, kalian tetap dalam kebaikan selama menanti kebaikan. Jadi menanti ini, menanti doa penutup, menanti zikir, ini terus di pahalanya mengalir terus. Gimana ya orang yang menanti jumpa dengan Allah? Hari-hari lewat, siang dan malam, musibah dan kenikmatan, hujan dan panas, hari-hari berputar, berubah dari hari ke hari, dia tetap menanti perjumpaan Allah. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kad'an famulaqi. Wahai manusia, kau terus berusaha siang dan malam dalam kebaikan atau dalam keburukan, dan kau akan berjumpa dengannya. Beruntung orang yang menunggu jumpa dengan Allah. Lama nunggu jumpa denganmu ya Allah. Inna kunna nad'u innahu huwal barur rahim. Dari dulu juga kami memanggilmu selalu, ya Allah. Innahu al-Barru Rahim. Beliau itulah yang dialah yang maha baik dan maha berkasih sayang. Dialah Allah yang memberikan surga bagi hamba yang ingin jumpa dengannya. Bagi hamba yang rindu dengannya, maka dia rindu padanya. Seraya berfirman dalam hadis qudsi riwayat Sahih Bukhari, ahabbtu an uhibbu man ahabba liqa'i ahabbtu liqa'ahu, man ahabba liqa'i ahabbtu liqa'ahu. Sabda Rasul, man ahabba liqa' Allah ahabba Allah liqa'ah. Barang siapa yang rindu berjumpa dengan Allah, Allah rindu berjumpa dengannya. Dengan segala dosa inikah ya Allah kau rindu jumpa dengan kami? Dengan segala kesalahan inikah masuk akalkah dalam akal sempit kami kau rindu pada kami dengan segala dosa ini, oh? Namun kau perdengarkan hadis ini kepada kami malam ini dengan izinmu. Pelina kami mendengarnya. Man ahabba liqa'i ahbabtu liqa'ahu. Barang siapa yang rindu jumpa denganku, aku rindu jumpa dengannya. Ya Allah, ya Rahman. Saudara-saudariku yang kemuliakan, coba lupakan segala selainnya. 1-2 detik nikmati kerinduan kepada Allah. 1-2 detik lepaskan seluruh ingatanmu. Biarkan dia hanya merindukan Allah. Yang pasti kau jumpa dengannya. Pasti kau berhadapan dengannya. Dan di saat itu dia akan melihatmu. Detik anu, di tempat anu, di majlis anu, kau betul-betul merindukanku. Perasaanmu sekarang sedang dilihatnya. Dia sedang mendalami perasaanmu sedalam-dalamnya, apa yang ada di hatimu, dari seluruh keinginanmu dan seluruh apa yang kau butuhkan, dan dari semua yang belum diberikan kepadamu, yang kau masih dambakan. Hambaku menginginkan ini, aku belum memberinya. Hambaku membutuhkan ini, aku belum memberinya. Namun hambaku melupakan itu, dia menginginkan aku. Dia merindukanku. Kumpul 1000 orang budak. Mau apa? Rumah, kasih. Mau apa? Istana, kasih. Mau apa? Harta, kasih. Satu dia, maumu apa? Mauku engkau. Ya, pantas gak? Gak pantas budak minta begitu. Tapi Allah membuka kesempatan bagi hamba yang menginginkan cintanya. Bagi hamba yang menginginkan cintanya. Fakhru jami'an ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Man ahabba liqa'i ahbabtu liqa'ahu. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Daud, lau ya'lamun al-mudbiruna anni syauqi li'inabatihim wa mahabbati litawbatihim wa raghbati li'audatihim lataru syauqan ilayya. Ya Daud, هذا للمقبلين عني فكيف للمقبلين علي. يا الله يا الله. Wahai Daud, kalau orang-orang jahat yang penuh dosa tahu betapa besarnya rinduku jika mereka mau tobat mendekat padaku, jika mereka tahu betapa besar cintaku yang dahsyat menanti mereka jika mereka ingin tobat, jika mereka tahu betapa besar sambutan hangatku jika mereka ingin berubah dari kejahatan, mereka akan meninggalkan jasadnya untuk penerbangan menuju kepadaku karena rindu kepadaku. Baru syaukan nilaiyah. Ya Allah, mereka tak akan mampu menahan ruhnya untuk wafat dan menuju Allah dari rindunya. Kalau mereka tahu betapa besar rindu Rabbul Alamin, cinta Rabbul Alamin, kasih sayang Rabbul Alamin yang menanti mereka jika mereka ingin dekat padanya. Saya berfirman, ini untuk mereka yang jahat padaku kutawarkan, bagaimana untuk mereka yang baik kepadaku, mereka-mereka yang saleh kepadaku. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, hajat kami engkau, wahai Allah. Hajat kami engkau, hajat kami engkau. Dan dari hajat kami kepadamu itulah berpijar seluruh hajat kami, berupa limpahan anugerah, terkabul seluruh kebutuhan. Semua itu debu di hadapanmu. Ya Allah, ya Allah, debu kami, dosa-dosa kami adalah debu di hadapanmu. Seluruh kebutuhan kami debu di hadapanmu. Seluruh masalah kami debu di hadapanmu. Dan kaulah Allah. Ya Allah. Ya Allah. Malikus samawati wal ard. Jabbar samawati wal ard. Ya Allah. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ثبت قلوبنا في محبتك. اللهم ثبت قلوبنا في شوقك. اللهم ثبت قلوبنا في لقائك من شوق لقائك. يا الله. Berapa detik dan berapa hari lagi berlalu setelah itu kami diusung di dalam keranda dan dimandikan, dikafani, diusung ke dalam kubur. Dalam keadaan apa jenazah kami turun? Dalam keadaan rindu kepadamu atau dalam keadaan bingung dalam keduniaan? Ya Allah, ya Allah. Majlis ini menjadi saksi. Jadikan kami rindu kepadamu. Ya Allah. Man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ahu. Barang siapa yang tidak ingin jumpa dengan Allah, Allah pun tidak ingin jumpa dengannya. Bagaimana dia kalau Allah tidak ingin jumpa dengannya? Ia akan kekal di dalam api kemurkaan. Ya Allah, di mana tempat pendosa ini? Dalam tempat yang kau rindukan atau tempat yang kau murkai? Tanyakan pada dirimu dan tanyakan pada amal dan imanmu Di mana tempatmu jika kau wafat saat ini? Ya Allah. Kalau bukan dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya ilaha illallah. Ya ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah Rabbul arshil azim. La ilaha illallah Rabbul arshil azim. La ilaha illallah Rabbus samawati wa Rabbul ardi wa Rabbul arshil karim. La ilaha illallah رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نهيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الأمنين